Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Wa mafhumuhu man lam yakun bidzalik fahuwa minal ghafilin. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa hukum membaca Al-Quran itu bukan kewajiban dari Allah ataupun Rasulnya. Akan tetapi Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan kita untuk selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pegangan petunjuk hidup seorang hamba ketika ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Bukan hanya seorang muslim, bukan hanya juga seorang mukmin. Artinya siapapun yang ingin menjadi sukses dunia dan akhiratnya harus mengikuti Al-Quran, harus mengamalkan, menjalankan, melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, baik perintahnya dikerjakan atau larangannya dijauhi, dihindari. Dia akan menjadi orang yang sukses. Berarti karena ini kunci kesuksesan, tidak boleh, tidak semestinya, tidak seharusnya kita jauhi atau bahkan kita tinggalkan, nggak boleh, harus Al-Quran. Karena itu membacanya salah satu pelantara untuk kita mengetahui apa yang diperintahkan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, apa yang dilarang untuk kita jauhi dan kita tinggalkan, salah satunya dengan membacanya. Sehingga membaca ini anjuran yang sangat untuk selalu membacanya, baik itu malam, pagi, siang, sore, hendaknya kita memiliki waktu khusus, waktu tertentu untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat atau hanya beberapa lembar setiap harinya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, man qama bi asri ayat, barang siapa yang membaca, barang siapa yang melaksanakan, barang siapa yang mengerjakan dengan 10 ayat, 10 ayat enggak panjang, enggak banyak, 10 ayat. Katanya Rasulullah, lam yuktab minal ghafilin, dia bukan termasuk orang yang lalai, bukan termasuk orang yang lupa. Jadi kalau orang membaca Al-Quran walaupun hanya 10 ayat sudah mengeluarkan dia dari kelalaian, mengeluarkan dia dari kelompok orang-orang yang lupa, sebagaimana mengamalkan ilmu yang kita miliki 1/10-nya aja sudah mengeluarkan kita daripada kegelapan, kebodohan, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Zubat, fa'mal walau bil usyri kazakati takhruj binuril ilmi minadh dhulumati. Amalkan ilmu yang kalian pelajari, ilmu yang kalian dengar, ilmu yang kalian fahami, walau bil usyru, walaupun 1/10 seperti zakat dari harta kita, nggak banyak, sedikit, sepersepuluhnya. Lah, walaupun sepersepuluh memiliki nilai yang besar. Takhrud, kamu akan keluar dari apa? Dengan cahaya ilmu, dari kegelapan kebodohan. Sama dengan membaca Al-Qur'an walaupun 10 ayat. Lah 10 ayat dari 30 juz atau 10 ayat dari satu surat atau 10 ayat dari satu juz. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Tapi memiliki nilai yang besar. Apa? Lam yuktab. Tidak dicatat. Orang yang membacanya itu minal ghafilin, daripada kelompok orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita tidak menjadi orang yang lalai. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa. Sehingga diperintahkan oleh Allah untuk kita berzikir. Wadkur rabbaka fi nafsika tadzarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Allah memerintahkan kita untuk menyebutnya, mengingatnya di dalam diri kita secara sir, nahan, pelan ataupun sedikit kencang, baik di waktu pagi ataupun sore. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah? Wala takun minal ghafilin. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang lupa. Jangan sampai menjadi orang lupa, itu yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai kamu menjadi orang yang lupa, diperintahkan untuk ingat. Lah supaya mengeluarkan kita daripada anggota kelompok orang-orang yang lalai, minimal bacalah Al-Qur'an walaupun satu ayat dalam satu, walaupun 10 ayat dalam satu hari. Nah, karena itu mafhumnya malam yakum bidzalik fa huwa minal ghafilin. Orang yang tidak membaca, orang yang tidak melaksanakan 10 ayat, berarti dia termasuk orang yang lupa, orang yang lalai. Nauzubillah min dzalik. Lah orang yang lalai ini di dunia lalai dari Allah, di akhirat atau nanti di hari kiamat Allah akan melupakan dia, melalaikan dia. Allah berfirman, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka orang-orang yang berpaling dari ingat Allah, enggak mau ingat Allah, lupa dari Allah, dikasih oleh Allah kehidupan yang tidak tentrem, kehidupan yang tidak nyaman, dipenuhi dengan kegelisahan walaupun punya banyak harta, dipenuhi dengan kegalauan sekalipun memiliki banyak fasilitas, kehidupan yang dipandang orang nikmat, tapi gak ada ketenangan dalam jiwanya, gak ada ketenteraman di dalam kehidupannya. Bahkan nanti dibangkitkan oleh Allah buta. Sudah hidupnya gak dikasih ketenangan, tidak dikasih ketenteraman, dibangkitkan di hari kiamat buta. Mereka bertanya kepada Allah, "Lima hasyartani a'ma?" Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Padahal kami saat hidup di atas dunia bisa melihat, bukan buta. Tapi kenapa engkau bangkitkan kami? Di antara alasannya apa? Karena kamu melupakan ayat-ayatku. Sehingga di hari ini aku pun lupa daripada kalian. Dilupakan oleh Allah. Lali. Tidak katut. Tidak kecatat. Kenapa? Menjadi orang yang lupa di dunia. Karena itu kita, supaya keluar daripada kelompok orang-orang yang lupa, tentukan waktu. Tentukan waktu untuk membaca Al-Quran setiap harinya, walaupun hanya 10 ayat. Nah, kalau kita tidak membaca Al-Quran, ini akhirnya kita menjadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Karena ini yang mengeluh kepada Allah Nabi Muhammad. Ketika ada orang yang enggan membaca Al-Quran, ya, enggak usah lama-lama, 3 hari aja enggak membaca Al-Quran, ini sudah termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Yang mengadu siapa? Rasulullah. Bukan teman kita, bukan saudara kita mengadu kepada orang tua kita atau kepada guru kita, tapi Rasulullah, Nabi Muhammad yang mengadukan kepada Allah Sang Pencipta. Ini sudah menunjukkan sesuatu hal yang sangat kebajut ini. Namun kebajut ini sampai Rasulullah yang mengeluh, yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi inna gami takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita tergolong daripada orang-orang yang lalai, tidak termasuk orang-orang yang diadukan, yang dieluhkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah dan bisa membanggakan Rasulullah di hadapan para nabi, para rasul lainnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.